Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan syahrun mubarak wa syahrun rahmah maghfirah wa 'iqan minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertafakur sejenak, mengingat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, khususnya kita dihadapkan pada bulan rahmat, bulan yang penuh dengan segala janji Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah, dan semuanya kita dianjurkan untuk saling berlomba-lomba terus menanamkan kebaikan. Para pendengar yang berbahagia, kita sekarang sudah berada di studio Radio Republik Indonesia yang kami cintai ini, dan para pendengar yang budiman yang kami hormati, dan kami doakan selalu kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kali ini adalah tentang bagaimana peringatan Allah terhadap godaan setan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dhalika khairun dhalika min ayatillah la'allahum yadhakkarun. Artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi aurat-auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Allah mulai dengan firman-Nya dengan memulai ya bani Adam. Ya bani Adam artinya hai anak Adam. Ini adalah bertujuan mengingatkan agar cucu Adam, bukan Nabi Adam saja, tapi agar cucu-cucu Adam, mengingatkan masa lalu ayah mereka atau Adam, ayah kita, Nabi Adam alaihissalam, dengan musuh besarnya yaitu iblis. Bagaimana iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam. Sekarang datanglah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 26 tersebut, mengingatkan, Allah mengingatkan kita semuanya, yaitu dengan membahasakan ya bani Adam. Tuhan telah menurunkan, Tuhan telah mengingatkan kita dengan menurunkan ayat-ayat Quran bahwasanya anak cucu Adam dan setan masih ada. Maka ingatlah itu. Pergodaan-godaan itu terus akan datang sampai kiamat saat, sampai bangkitnya nanti hari kiamat. Maka kita di bulan yang penuh rahmat ini, Allah terus menyerukan kita supaya kita lebih bagus daripada hari-hari yang sebelumnya. Karena Allah selalu menginginkan kita yang terbaik, yang terbagus, sebagaimana Allah contohkan dalam hal pakaian untuk menutupi aurat. Di sini Ustaz Sapir dikatakan pakaian yang bagus itu adalah libasut takwa, Ustaz Sapir. Jelas sekali, benar. Bagaimana pengertian libasut takwa ini, Ustaz Sapir? Iya. Ketakwaan itu adalah satu cerminan bagi seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ketika menunjukkan, yang maksud hadisnya adalah at-taqwa hahuna, Nabi menunjukkan ke dadanya. Takwa itu letaknya di sini. Di hati, di hati saya, ya. Di sini jelas. Ya. Dalam satu riwayat hadis yang lain, idza saluhat saluhal jasad kullu wa idza fasadat fasadal jasad kullu ala wahiyal qalbu. Kalaulah segumpal darah ini yaitu hati, kalau dia baik, maka baiklah perangai seorang mukmin semuanya. Kalau dia buruk, maka buruklah. Maka kehidupan kita yang lebih utama kita harus kedepankan pakaian kita itu apa? Yaitu membersihkan jiwa kita. Ramadan ini memberikan pengaruh yang luar biasa bagi kita, yaitu apa? Untuk banyak zikir kepada Allah. Kemudian kita, hati kita juga berpuasa. Puasa khawas, karena dalam artian apa? Kita menjauhi daripada mengupat, jauhi daripada hasad, kemudian kita jauhi dari apa, menghina orang, sifat-sifat yang buruk, syuf'ah, takabur dan sebagainya. Ini kalau bisa kita berusaha dalam dalam bulan suci Ramadan, sehingga apa, nilai-nilai takwa yang sudah dilandaskan pada akhir daripada perintah puasa, la'allakum tattaqun. Moga-moga orang yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dari golongan umat mukmin ini, la'allakum tattaqun, benar, pasti, bukan lagi taraji makna la'alla di sini, akan tetapi maknanya apa? Pasti, kepastian Allah Subhanahu wa taala, orang yang betul memperbaiki pakaian mukminnya yaitu hatinya, otomatis dia akan termasuk orang yang bertakwa. Itu mungkin tambahan dari kami, Ustaz. Ini di sini Ustaz Safir katakan, katanya menutupi pakaian, pakaiannya itu adalah takwa. Pakaian takwa itu maksudnya pakaian apa sekarang sesungguhnya Ustaz? Apakah selain daripada dia memperbaiki hati, otomatis pakaian aurat dia juga harus di, seorang mukmin, seorang muslim, auratnya juga dijaga. Yeah. Jangan dia pergi ke terawih, kadang kebanyakan orang Ustaz pergi terawih, ya kan? Yeah. Pakaiannya rapi, habis pulang dari tarawih, pakaiannya apa? Pakai yang pendek-pendek. Ini bukan cerminan dari orang yang bertakwa. Yeah. Orang yang bertakwa itu bagaimana dia bisa mensesuaikan sesuai dengan apa? Perintah agama. Bagaimana pakaian dalam perintah agama itu? Yaitu apa? Menutupi aurat sesuai dengan apa? Ketentuan agama. Kalau seorang mukminah, seorang muslimah, dia harus memakai jilbab. Seorang yang laki-laki, dia harus menutup aurat. Yeah. Kan begitu. Ini mungkin tambahan dari kami. Ya, di sini memang sangat menarik sekali Ustaz. Ketika Allah berfirman di apa? Qad anzalna 'alaikum libasan, telah kami turunkan kepadamu pakaian. Hmm. Apa itu? Yuwari sawatikum, yang menutupi auratmu. Hmm. Warisha. Hmm. Warisha ini kalau arti sesungguhnya ini artinya bulu burung Ustaz. Iya, betul. Jadi apa kira-kira rahasia ayat Allah di sini mengatakan warisha, bulu burung? Di sini Syekh Mutawalli Sya'rawi, ya, orang dulu beliau mengatakan, dulu burung-burung dijadikan hiasan baju, diletakkan di bahu. Orang awam sering mengatakan si fulan berbaju bulu burung, artinya dia tidak hanya punya makanan saja, tetapi memiliki kemewahan. Ini menandakan kemewahan itu mestilah melalui jalan yang halal, kan begitu? Oh, berarti maksudnya risa di sini adalah menunjukkan kemewahan. Kemewahan. Tapi setelah itu Allah balas bahwasanya pakaian yang sesungguhnya yang paling baik itu adalah orang-orang yang bertakwa. Bertakwa. Jadi kemewahan ini dalam tanda kutip, dalam tanda kutip dari arti kata apa? Selama seseorang itu dapat mempertahankan keimanannya kepada Allah, dapat mempertahankan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal yang baik dan sangat bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena benar, Allah mengatakan dzalika khairun. Ya. Artinya apa? Itu adalah lebih baik. Ya. Jadi yang paling baik itu adalah hal yang seperti itu. Iya, benar sekali. Ketika seseorang itu Ustaz Safiar sebetulnya memakai pakaian takwa, bisa dia menjaga ketakwaannya dengan pakaiannya tersebut, itu adalah dalika min ayatillah, kata Allah. Iya. Itulah adalah tanda kekuasaan Allah. Jadi mestinya kita tunjukkan sebetulnya Ustaz tanda-tanda kekuasaan Allah itu baik melalui perilaku dan sikap dan perilaku kita. Iya, benar. Inilah Ustaz Safiar. Ya. Di bulan Ramadan ini memang penekanannya sikap dan perilaku. Iya. Untuk apa berpuasa kalau tak pandai menahan sikap dan perilaku? Ya. Kan begitu. Aha. Dari dulunya ini diapakan terus. Sudah di Ramadan kemarin, Ramadan ini, bagaimana kita mengantisipasi? Kan begitu. Sesuai dengan firman Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, aku putar hari demi hari. Datang Ramadan demi Ramadan terus. Waliya'lamallahu alladzina amanu, agar Allah itu tahu siapa yang terus beriman kepadaku. Kan begitu. Benar sekali Ustaz ya. Jadi kaitannya ayat ini yang Ustaz paparkan tadi memang benar sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari umat Islam semuanya ini berpakaian yang baik. Itu bukan berarti harus menggunakan perhiasan saja, tanda kutip, akan tetapi kita juga harus bersih Ustaz menghadap Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Yeah. Jadi bersih pakaian, bersih hati, bersih kita niat untuk melakukan puasa ini, moga kita memang termasuk hamba Allah yang bertakwa, kan begitu. Tapi bukanlah semudah kita membalikkan telapak tangan, kan begitu. Kalau karena ayat-ayat yang kita kaji sebelumnya dari 20 dari ayat ke-20 surah Al-A'raf, begitu luar biasa setan ini menggoda kita, kan gitu. Jadi disinilah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memperingatkan kepada kita, yang bisa membentengin itu semua adalah takwa. Memang di bulan suci Ramadan ini setan dibelenggu, akan tetapi nafsu itu bisa ditundukkan dengan apa? Takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sangat menarik sekali Ustaz kalau kita membahas masalah pakaian. Kata Allah di sini pakaian takwa. Jadi kalau orang berperang gitu Ustaz, pakaian takwanya itu adalah baju besinya itu. Iya. Ah begitu. Karena itulah artinya dapat menahan iya. dari perlawanan musuh itu, dengan itu dia nambah memotivasi keberaniannya itu karena ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pakaian untuk orang seorang mukmin dalam puasa makanya ini, makanya pakaian itu juga itu kan jangan yang ditutupi adalah aurat materi. Oh, tapi ya? Yang ditutupi aurat itu adalah atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling penting. Walaupun bagus tapi tak pandai menjaga. Jadi yang dilihat Allah itu bukan saja pakaiannya, tapi adalah takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal inilah yang dapat menjadikan diri kita terus berbuat demi kebaikan. Dan di sini juga Safir dikatakan di sini la'allahum yadzakkarun. Apa kira-kira maksud dari ayat la'allahum yadzakkarun di sini? Yang misal? Demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu nada firman-Nya ini luar biasa sekali Ustaz, di mana apa? Mudah-mudahan mereka itu apa? Selalu mengingatku, kan begitu. Ya. Nah, kalau seorang mukmin dia mau diingat Allah, ya kita harus mengingat kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu apa? Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kajian-kajian kita ini sebenarnya bukan hanya orang memfollow up harus berapa kali tadarusan mendapatkan khataman Al-Qur'an. Akan tetapi intinya bagaimana dengan membaca Al-Quran dihayati, diresapi, dia selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, mungkin ada yang satu lain. Jadi untuk kesimpulannya ini Ustaz, ditekankan di sini, Allah ingin juga orang itu berhias, menunjukkan dari firman Allah tadi risya, tetapi juga Allah tekankan di sini adalah sikap dan perilaku atau dengan bahasa lain moralnya Ustaz. Iya. Tanpa moral ini tidak akan bisa bergandengan berjalanan Ustaz. Kenapa? Karena kalau tidak dengan moral ini akan tumbuh rasa ria. Nah, begitulah Allah menekankan kita. Bagaimanapun pakaian Anda itu bagus, tapi moral Anda harus Anda jaga. Lebih khususnya di dalam bulan Ramadan. Jadi sikap perilaku moral ini memang dituntut dari agama Islam. Tidak hanya itu berbuat baik, tapi itu dapat menjadikan karismatik atau menjadikan diri kita itu lebih bagus. Artinya lebih bagus ini karena kita menjaga diri kita, Allah akan menjaga diri kita juga. Ihfadzillahi yahfazka. Mudah-mudahan Allah terus menjaga kita dengan kita menjaga semua apa yang diperintahkan Allah dengan melaksanakan menjauhi segala larangannya. Saya Fazrul Haq bersama saya Ustaz Safiar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.